Biar kerep berdangdut, biar kerep bergoyang, panggilin saja pedangdut beken Jawa Timur. Yang satu ini dari ujung timur Pulau Jawa, dari kota suar-suar Jember Jau, juragan tembakau Jember Bro. Pucaya yulincah, senyumnya manis sekali. Ramayana thank you, Laskar Stres terima kasih, MDH Soting, siapa dia kalau bukan Niken Ira New Palapa. Selamat sore kerep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lagu terbaru dari New Palapa.